Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, di dalam hidup ini Allah mempunyai konun, satu ketentuan di mana di dalam kenyataan hidup ini tidak semuanya sesuai dengan harapan yang kita panjatkan. Sering kita berharap sesuatu, tetapi sering pula yang kita dapatkan tidak sesuai dengan harapan dan doa kita. Di sebelah saya ada saudara-saudara kita yang kebetulan saya ingin memperagakan bahwa apapun yang kita inginkan, sesuatu yang lahiriah nampak nyata dari benda yang sekecil ini di dalam jarak yang sangat dekat paling 2-3 cm, tetapi tidak semuanya bisa meraih apa yang dia inginkan. Idealnya bisa menangkap paling tengah begini, ini sangat ideal. Tapi apakah ketika saya cobakan bisa sesuai dengan yang diharapkan? Tentu itu semuanya tidak semua bisa mendapatkan. Saya minta tolong adik-adik semuanya, tolong tangannya begini. Oke. Tolong tangkap yang di tengah. Enggak usah nervous, biasa saja. Oke. Ya, ternyata saya minta ditangkap di tengah juga dapatnya di atas. Sekali lagi coba. Sekali lagi. Ya, ternyata malah sama sekali enggak kena. Jadi pemirsa, saudara-saudaraku yang sangat saya banggakan, saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah, kuliah Ramadan Kurma kali ini ingin menegaskan betapa seringnya kehidupan ini tidak sesuai dengan kenyataan yang ingin kita harapkan. Artinya apa? Allah berfirman, Amlil insani ma tamanna. Tidaklah manusia itu mendapatkan semua yang dicita-citakan. Ini tentu ada rahasianya. Karena kalau semua yang diharapkan manusia itu tercapai, kacau dunia ini. Yang pengen jadi gubernur di DKI ini banyak sekali. Kalau semuanya jadi, kacau Jakarta ini. Dan juga yang pengen jadi presiden juga banyak sekali. Bahkan mungkin saudara-saudaraku yang tengah melihat kurma ini, kuliah Ramadan ini. Dulu para suami atau para laki-laki yang senang pada akhwat-akhwat yang nonton ini mungkin banyak sekali. Coba kalau semuanya tercapai. Mosok suaminya 200, suami satu saja sering menjengkelkan. Saya sendiri juga merasa seperti itu. Tentu dulu banyak wanita yang senang sama saya, tetapi alhamdulillah hanya satu yang bisa saya dapatkan. Dan itu juga menjadikan sesuatu yang baik untuk hidup kita. Seterusnya, jangan kemana-mana, saya akan kembali ke Kurma, kuliah Ramadan. Alhamdulillah Belamin masih bersama Kurma Kuliah Ramadan. Baru saja kita saksikan peragaan adik-adik kita menangkap kertas yang 10 cm saja. Tidak semuanya sesuai yang diharap, bahkan lepas sama sekali. Begitulah kehidupan. Allah berfirman di dalam surat An-Najm ayat 24. Amlil insani ma tamanna. Tidaklah manusia itu mendapatkan semua yang dicita-citakan. Apa yang kita harapkan itu baik, ternyata tidak baik. Apa yang kita harapkan itu sesuatu yang sangat menyenangkan, ternyata tidak baik bagi kita. Asa antuhibu say'a wa huwa syarrul lakum wa asa antakrahu say'a wa huwa khairul lakum. Jangan-jangan yang kita senangi itu tidak baik bagi kita, dan jangan-jangan yang kita benci itu malah baik bagi kita. Karena kadang-kadang kita tidak sehat. Anak kecil kalau dia sakit ditanya, pilih piknik apa pilih tamasya? Pilih minum obat apa pilih minum es krim? Kalau itu ditawarkan, harusnya ke rumah sakit malah dia pengennya piknik. Dipiknikkan, harusnya minum obat malah minum es krim. 3 hari anak kita bilahi taufik walidayah. Langsung jadi almarhum semuanya. Ini menunjukkan bahwa kadang-kadang itu kelihatannya tidak suka kita, tapi itu baik. Untuk itulah maka kita perlu pentingnya doa. Karena dengan doa itu akan menetralisir apa saja yang ada di dalam hati kita, dalam hidup kita. Kita bisa menetralisir doa itu dengan cara apa? Apapun yang terjadi, kalaulah tidak dapat di dunia, akhirat sudah menunggu. Maka orang Islam punya tafaul, yaitu harapan yang akan datang. Karena kalaulah tidak terkabul di dunia, di surga banyak sesuatu fasilitas yang akan memuaskan nafsu kita, karena dunia bukan tempat satu-satunya untuk memenuhi hawa nafsu. Dunia ini hanya untuk memenuhi iman, memenuhi amal soleh yang nanti nafsu itu akan dipuaskan di akhirat nanti. Maka ada 5 alamat doa. Kalau tidak terkabul di dunia, pastikan kadang-kadang Allah ingin menunda supaya kasih sayang Allah itu ada terus, supaya orang berdoa terus. Yang berikutnya juga menjadi tabungan di akhirat nanti. Yang berikutnya kadang-kadang dalam bentuk yang lain. Kita minta rezeki yang banyak, ternyata enggak dikasih uang. Gaji kita begitu-begitu saja, tetapi anak kita jadi nurut-nurut. Anak kita jadi sehat semuanya. Atau terhindarnya dari bahaya. Kita minta uang yang banyak, bukan gaji kita dinaikkan besok setelah syuting ini, bukan. Tetapi ternyata kita nyebrang jalan di Palmera tidak ketabrak taksi. Oh, karena keahlian saya, diulangi. Taksinya sudah jalan, lompat lagi. Bisa billahi taufik wal hidayah, betul. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah menolong karena amal-amal baik kita, karena keimanan kita. Yang lebih penting lagi adalah dari semua hal ini harus kita ambil hikmahnya. Allah pasti memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang beriman dan amal soleh. Yang penting, kalau usaha gagal, jangan berputus asa. Wala ta'asu min rohilah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.